Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan kembali salah satu di antara sahabat yang mulia, yaitu Umair ibnu Wahab, atau lengkapnya Umair ibnu Wahab al-Jumahi. Sepertinya al-Jumahi ini pernah lewat nih Pak ya. Al-Jumahi, salah satu sahabat yang pernah kita baca sebelumnya, kayaknya ada yang Jumahi juga. Wingi rakelingan saiki lali. Siapa itu Al-Jumahi itu? Sa'id bin Amir, ya. Kabilah, ya, kabilah Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi yang dahulu, ya. Ini ada lagi dari kabilah Jumahi namanya Umair bin Wahab Al-Jumahi. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Umar bin Khattab ini belum pernah mengucapkan atau pernah berkata laqad ghada Umar bin Wahab ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa Umar bin Wahab ini lebih aku cintai, ya, dibanding sebagian anak-anakku katanya. Ini ungkapan ini kapan terjadi dan di mana akan kita lihat nanti Pak ya. Jadi Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa Umar bin Wahab ini atau Umar bin Wahab al-Jumah ini lebih saya cintai dari sebagian anak-anakku. Ya. Kok bisa? Ya. Kenapa? Kita lihat nanti. Ya. Di mukaddimah atau di awal kisah ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berawal dari dimulai dari kekalahan orang-orang Quraisy di saat perang Badar. Ya. Ada Umair bin Wahab al-Jumahi min Badrin najian bi nafsihi. Lakinnahu khallafa wara'ahu ibnahu Wahban asiran fi aidil muslimin. Umair bin Wahab al-Jumahi kembali ke kota Makkah setelah perang Badar dengan kesendirian, disebabkan karena putranya yang namanya Wahab itu tertahan menjadi tawanan kaum muslimin di kota Madinah. Dan ini kita tadi sebutkan namanya Umair bin Wahab, anaknya namanya Wahab juga. Jadi dia Umair, bapaknya namanya Wahab, dia punya anak dikasih nama Wahab. Wahab bin Umair bin Wahab bin Umair bisa itu kayak gitu. Cucu sama kakek namanya sama. Waqad kana Umair bin yakhsha ay ya'khudha al-muslimun al-fata bi jariratin abihi. Ya. Sekembalinya Umair bin Wahab ini ke Mekah, dia sangat khawatir dengan kondisi atau keselamatan putranya Wahab bin Umair. Khawatir karena apa? Jangan-jangan kaum muslimin ini akan menyiksa anaknya disebabkan karena bapaknya, yaitu Umair. Kalau kita melihat dalam sejarah kaum muslimin termasuk dalam sirah nabawiyah, atau sirah-sirah sahabat, salah kalau ada di situ Umair bin Wahab, itu gelar ya, gelar yang disebut dalam sirah Nabawiyah atau sirah sahabat, Umair ini adalah ya syaitanul Quraisy. Jadi Umair ini dapat gelar, digelari oleh kaum muslimin sebagai setannya orang Quraisy. Yang muni setan itu apik nawela ini. Kalau udah bilang di setannya Quraisy ya berarti ini lakop atau gelar yang buruk. Karena Umair bin Wahab ini di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ini, beliau ini yang menyiksa sebagian sahabat. Beliau sangat membenci Rasulullah. Ya, beliau ya termasuk dari gerombolan pembesar-pembesar Quraisy yang mengatakan Rasulullah itu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Sampai akhirnya perang Badar ini, ya. Lah, Umair bin Wahab ini khawatir karena bapaknya itu kan sangat kejam, sangat keji terhadap kaum muslimin, jangan-jangan anaknya ini nanti disiksa. Nah, ya. Dan kita tahu jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, perang Badar perang pertama dalam Islam dan kaum muslimin mengalami kemenangan. Jumlah kaum muslimin berapa waktu itu, 300, dalam riwayat Muslim disebutkan 319. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan 300 wabid'an minal asyr, 310 sekian ya. Tapi kalau Imam Muslim menyebutkan 319, ya mirip-mirip lah, 310 lebih ya, kurang lebih itu. Dan tidak, jumlah kaum muslimin itu 319 kayak begitu ya, dari riwayat Muslim itu, dan yang pasukan berkudanya cuma 2. Klik mantep ya. Pasukan berkudanya cuma 2. Coba dari 319 yang berkuda cuma 2. Bersama Rasulullah yang paling banyak saat itu ketika perang Badar itu 70 ekor unta. Jadi yang banyak itu unta bukan kuda, padahal kalau perang ya unta diajak perang ya ming pernah lunuk gitu ya. Unta kan enggak pernah. Oh, malah dia kan tabiat unta itu jalannya santai ya, tapi pasti. Tapi kalau kuda cocoknya pakai kuda ya. Cuman 2 sahabat yang menaiki kuda. Makanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, subhanallah, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kami dulu ketika perang Badar itu satu ekor unta itu untuk 3 orang. Ada Abu Lubabah, Ibnu Mas'ud menceritakan Abu Lubabah radhiyallahu taala an, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu unta. Jadi Ali pernah mengisahkan kadang-kadang itu bukan iren tapi saling mendahulukan. Ya Rasulullah, engkau di atas unta, enggak, kamu aja dulu gitu. Karena satu ekor unta untuk 3 sahabat. Artinya 210 ya, jadi 70 ekor unta kalau 3 kan 210. Selebihnya berarti enggak dapat unta, jalan kaki. Ya. Dengan kondisi seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 319 sahabat, 2 ekor unta. Berbeda dengan kaum Quraisy. Jumlahnya 1000 ya, jumlahnya 1000 itu ditahu dari gini. Jadi Rasulullah SAW, dan ini sudah umum, lazim strategi perang itu adalah mengirim mata-mata, itu lazim ya. Salah satu Rasulullah ketika mau perang Badar itu kan mengirim 2 sahabatnya ya, yang bernama Adi bin Zughabah dan Basbas bin Amr ya. Dikirim Rasulullah untuk kemudian menjadi mata-mata. Tapi juga Rasulullah mencari informasi yang lebih valid. Maka ketika di perang di Badar itu kan ada sebuah sumur, kemudian dilihat ada 2 pemuda Quraisy yang sedang mengambil air mengambil air untuk pasukannya orang-orang Quraisy. Rasul bertanya, jumlah kalian berapa? Dia bilang 2 pemuda itu ya cukup banyak lah gitu. Kemudian Rasulullah dengan cerdasnya bertanya, setiap hari kalian menyembelih unta berapa? Untuk melihat kekuatan pasukan. Jadi Rasulullah bertanya, per hari kalian menyembelih unta berapa? Antara 9 sampai 10. Ya. Berarti kalau Rasulullah menghitungnya begini, antara 9 sampai 10, berarti kalau satu ekor unta untuk 10 orang berarti jumlah mereka 1000. Ya. Kan zaman dulu kan enggak ada anu ya. Hitungannya seperti itu. Tidak ada laporan lewat WhatsApp, enggak ada. Itu oh kalau satu hari ini 9 sampai 10 ekor unta, berarti kurang lebih satu ekor unta untuk 10 berarti jumlah mereka 1000 orang. Itu Rasulullah sudah mendapatkan kabar valid ya, 1000 Hah? 10 berapa? Oh, berarti satu ekor unta untuk 100 ya. Pinter juga antum ya. Maksud 100 ya. Berarti satu ekor unta untuk 100 orang ya. Iya. Berarti jumlahnya 1000. Kenapa? Wah, iya. Tapi pernah saya diundang dulu makan tuh ingkungnya gede banget. Kalau ingkung ayam masih mending, ingkungnya unta itu. Wah, lek mangan piye gitu. Lihat aja udah mblenger itu. Ya Allah. Dan kita orang Indonesia kan jarang makan unta ya. Makan unta itu panas badannya. Kalau kambing kalau terlalu sering ya. Oh, enggak usah makan makanan lah Pak, nanti beri lapar ya. Astagfirullahaladzim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ini namanya? Umar bin Wahab ini juga mata-matanya orang-orang Quraisy ya. Umar bin Wahab ini diutus oleh Abu Sufyan, diutus oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk menjadi mata-matanya Quraisy untuk melihat jumlah pasukan Rasulullah SAW. Makanya ini disebut dengan Syaitanul Quraisy itu. Musuh syaitannya kaum muslimin, aduwullah ya, musuhnya Allah itu sangat layak, karena di waktu di Mekah itu Umar bin Wahab itu sering menyiksa kaum muslimin. Pas mau berang Badar dia jadi mata-mata, dan kaum muslimin tahu mata-matanya ini dia nih. Naik ketemu wis entek gitu kan ya. Ya, spionase. Kemudian Umar kembali ke kota Mekah dan mengabarkan, ditanya berapa jumlah mereka? Jumlah kaum muslimin, beliau mengatakan kurang lebih 300-an. Ya. Di belakang mereka berapa jumlah? Ada tambahan jumlahnya enggak? Umar mengatakan tidak ada. Berbeda dengan orang Quraisy. Orang Quraisy itu 1000, pasukan berkudanya berapa? Sama-sama 200 tapi. Ya. Coba bayangkan, kita kaum muslimin cuma 2 yang pakai naik kuda. Kaum Quraisy 1000 pasukan, 200 yang pakai naik kuda. Ditambah lagi pasukan wanita. Ditambah lagi beberapa kaum wanita Quraisy dan orang-orang yang membawa apa itu, Pak? Alat-alat ini. Genderang. Wah, biasa provokator kan? Sporter kan enggak bawa genderang rugi gitu ya. Dan dalam riwayat disebutkan genderang itu memang tujuannya untuk menyiutkan nyali Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan syair-syair, dengan bait-bait syair yang menghina, merendahkan, menyiutkan, yang bisa menyiutkan nyali kaum muslimin pada waktu itu. Nah, kaum muslimin itu 319 yang naik kuda 2, tidak ada tambahan apa-apa, enggak ada genderang, enggak ada ya apa adanya. Ya. Tapi apa? Ketika Umar bin Wahab ini kembali ke Quraisy sebagai mata-mata dan melihat jumlah kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin, dia mengabarkan, "Wah, orang-orang besar Quraisy kalau gitu wah gampang kalau cuma 300. Kita ada 1000, kita ada 200 pasukan, kita tambah lagi supporter-supporter yang bikin kita panas gitu kan." Dan gitu supporter biasanya bikin panas. Iya enggak, Mas? Kundurangnya apalagi ya gitu kan. Tapi Umar bin Wahab mengatakan jangan begitu. Loh, kenapa? Karena 300 orang yang saya lihat itu mereka adalah orang-orang yang siap mati. Mereka tidak ada tameng dan betul-betul ya mereka ini siap mendermakan, artinya jiwa itu siap ya dalam keadaan meninggal syahid di dalam peperangan besok ini. Sebagian orang-orang Quraisy ciut nyalinya. Kita jumlahnya banyak, tapi karena kabarnya Wahab bin, ya kan orang perang, masuk mau perang nggak pakai tameng kan, berarti betul-betul niat sudah mau syahid fisabilillah kan begitu. Sedangkan orang Quraisy kan pakai baju besi, pakai tameng, pokoknya biar nggak mati gimana caranya. Makanya pembesar-pembesar Quraisy ciut nyalinya dan terjadilah apa yang terjadi. Para pembesar-pembesar Quraisy, ya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, kemudian ada Umayyah bin Khalaf, itu semuanya mereka mati ya, di perang Badar ini. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit kita ya melihat kembali perang Badar pertama dalam Islam. Cuma kaum muslimin yang syahid waktu itu dari 319 14 orang saja. Ya. Kemudian dari orang-orang Quraisy sing modern niku Pak nggih, astagfirullahalazim. Yang meninggal dunia ya, semoga bahasane kasar banget. Itu 70 orang. Ya, kemudian 70 orang di antara mereka menjadi tawanan. Ya. Salah satu dari 70 orang itu yang menjadi tawanan adalah anaknya Umar bin Wahab yang bernama Wahab tadi, ya. Ini kekhawatiran yang dimiliki oleh Umar bin Wahab karena bapaknya itu kecil, bapaknya itu terkenal dengan Syaitanul Quraisy, julukan kaum muslimin bagi dia, maka dia khawatir jangan-jangan anaknya itu disiksa, dibunuh dan sebagainya. Ya. Akan tetapi sebelum saya lanjutkan di sini jamaah sekalian, ya perlu kita ketahui bahwa kalau kita melihat sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika ada tawanan yang dimiliki oleh kaum muslimin atau menjadi tawanan kaum muslimin. Inilah sifat rahmat. Rifat ya, disebutkan rahmatan lil alamin, itu tidak hanya sekedar slogan, tapi juga itu juga yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan di surat Al-Insan itu apa itu ayatnya? Masih ingat enggak? Taufik. Belum hafal. Saya juga jadi lupa, yang itu bilang belum hafal ya lupa. Ada yang mengingatkan, Pak? Di surat Al-Insan itu innama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya. Itu ayat setelahnya. Sebelumnya itu intinya bahwa kami memberikan makan ya kepada para tawanan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-As, ya, salah seorang sahabat yang akhirnya masuk Islam ya waktu itu menjadi tawanan kaum muslimin, itu melihat sikap kaum muslimin kepada para tawanan itu, beliau mengatakan, kami sangat berterima kasih kepada orang-orang Ansor katanya. Kenapa? Karena kami ketika dahulu menjadi tawanan, ya kami diberikan kurma, kami diberikan roti yang terbaik. Padahal kami dengan mata kepala sendiri, ya, dengan mata kepala kami, kami melihat orang-orang Ansor itu hanya makan roti-roti kering yang sudah 3-4 hari. Jadi mendahulukan tawanan ya lebih dibanding dirinya sendiri. Ya. Makanya Rasulullah SAW setelah perang Badar itu beliau tetap 3 hari. Berada di Badar. Ya tentunya untuk mengurus 14 jenazah syuhada kaum muslimin, juga dia yang Rasulullah kan kaum muslimin yang memakamkan juga orang-orang Quraisy yang meninggal itu kan. Dalam satu sumur ditumpuk 3-4 orang. Ya. 3 hari di situ, kemudian baru itu kemudian pulang ke kota Madinah. Ya. Maka di dalam perjalanan dari Badar ke Madinah beliau mengatakan istausu bil asiri khairo. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik, agar kalian berbuat baik kepada para tawanan. Jadi kalau sudah menjadi tawanan kaum muslimin itu tidak disiksa, dimuliakan justru sebaliknya. Tidak disetrum, tidak dipukuli. Padahal tahu itu musuh Allah. Percaya enggak? Iya, dia ikut perang tadi kok. Tadi kan berarti apa, mereka itu berniat ingin membunuh kita, tapi ketika menjadi tawanan tidak ada rasa balas dendam. Karena mereka tawanan justru diperbaiki. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, dalam masalah tawanan ini kalau kita melihat dalam surah Nabawiyah juga dalam hukum-hukum fikih, itu tawanan itu dibagi menjadi 3 atau 4 kurang lebih. Ya. Yang pertama, kalau tawanan itu sangat mengkhawatirkan, maka tawanan ini akan dibunuh. Akan dibunuh oleh kaum muslimin. Ya. Yang terjadi pada Asim dalam juga dua orang Quraisy, saya lupa namanya. Yang satu Asim, yang satu lupa. Itu karena ketika dia menjadi tawanan kaum muslimin dari 70 orang-orang Quraisy yang menjadi tawanan tadi, dua orang ini yang selama menjadi tawanan ini memunculkan fitnah, melemahkan iman kaum muslimin. justru marah lancang kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Rasulullah berpesan kepada salah seorang sahabat, saya juga lupa namanya, kalau kita nanti pulang ke Madinah, kalian jalan duluan dan bawa itu dua orang itu, udah langsung penggal aja ya kepalanya di jalan, ya di setip kepalanya itu di ya ditempelin pedang aja, tapi agak kenceng nempelinnya. Gitu. Jadi dua orang Quraisy ini dibunuh oleh Rasulullah SAW karena dua orang ini mengkhawatirkan akan menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Ya. Tapi yang kedua, ada tawanan yang kemudian dibebaskan tanpa adanya apa namanya? Tanpa adanya bayaran atau kaum muslimin tidak mendapatkan apapun. Jadi murni dibebaskan. Salah satunya di antara mereka yang murni dibebaskan adalah Wahab ini nanti. Umar bin Wahab ya, yang menjadi tawanan, ya nanti Wahab ini oleh Rasulullah dibebaskan tanpa adanya jaminan, tanpa harus membayar ya. Yang ketiga, ada tawanan yang dibebaskan tapi harus membayar, seperti Al-Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Jadi Al-Abbas itu kan waktu itu ketika perang Badar beliau belum masuk Islam, kemudian jadi tawanan karena pamannya sendiri, kemudian Rasulullah bebaskan tapi dengan syarat harus membayar fidyah, ganti rugi. Ya, atau yang keempat, untuk memperlakukan tawanan, yang keempat, tawanan itu bisa dijadikan sebagai budak. Dan dalam hukum Islam yang namanya budak itu seperti barang dagangan. Seperti kita jual baju, seperti kita jual barang, bisa dijual, bisa dibeli dan seterusnya. Ya, itu tawanan bisa dijadikan budak, dan budak itu hanya bisa didapat dengan perang. Ya. Kembali ke sini jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi kekhawatiran sebetulnya ya, kekhawatiran Umair bin Wahab kepada putranya Wahab itu sebetulnya kekhawatiran musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kenyataannya Rasulullah SAW itu ya dari 70 sahabat kurang lebih yang dibebaskan tanpa harus berbayar itu tidak lebih dari 5 orang. Yang dibebaskan kemudian harus membayar tidak lebih dari 5 orang juga. Yang dibunuh cuma 2 orang karena mengkhawatirkan. Ya, artinya selebihnya berarti kalau 5 12 orang katakanlah begitu ya. Selebihnya berarti 58-an orang itu diperlakukan dengan baik. Ya, diperlakukan dengan baik tanpa disiksa oleh kaum muslimin. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa ayasumuhu su'al adzabi jazaa'a ma kana yunzilu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal adza wa liqa'a ma kana yulhiku bi ashabihi min nakal. Ya, ini kita sebutkan tadi bahwa kekhawatiran Umar bin Wahab karena kemarin kita perang Badar itu memang niatnya ingin membunuh Rasulullah. Ya, kemudian menjadi tawanan, ada kekhawatiran jangan-jangan disiksa, jangan-jangan dikeleti gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Tahu dikeleti enggak? Enggak tahu ya, dikeleti dikuliti. Ya, pokoknya kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul dalam benak Umar bin Wahab. Kisah selanjutnya di sini disebutkan wa fi dzati dhuha tawajjaha Umar ila al-masjid litawafi bil ka'bati wa tabarruki bi asnamiha. Pada waktu duha, ya, Umar kemudian pergi ke Masjidil Haram. Dia melakukan tawaf dan bertabarruk, meminta berkah dari berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah waktu itu. Ya, jadi orang Quraisy juga tawaf, Pak ya. Ya, luar biasa mereka itu tawaf, tapi ya tawaf aja gitu. Habis tawaf masih minta ke berhala, ya. Fawajada Sofwan ibn Umayyah. Setelah dia selesai tawaf, kemudian menyembah, meminta barokah, keberkahan dari berhala itu, bertemulah dia dengan Sofwan bin Umayyah, salah satu pembesar Quraisy yang dia memiliki harta yang cukup banyak. Ya, pembesar Quraisy dan kaya raya. Sofwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah, dan Umayyah bin Khalaf bapaknya Sofwan ini ya satu sumur bersama Abu Jahal. Jadi ditumpuk itu dalam satu lubang ya. Artinya meninggal di saat perang Badar. Jalisan ila janibi hijri fa aqbala alaihi ya. Kemudian akhirnya Umair bin Wahab ya menyamperin gitu ya Sofwan bin Umayyah, yang saat itu Sofwan sedang duduk-duduk di dekat Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kalau ini Ka'bah itu yang begini tuh ya. Ya. Yang begini tuh apa maksudnya? Yang setengah lingkaran itu namanya Hijr Ismail. Jadi Sofwan sedang duduk di situ, kemudian Umair ya nyamperin dan duduk bersama Sofwan. Kemudian Umar, ya ini kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan Arab, orang-orang Arab jahiliyah, ketika mereka bertemu dengan mengatakan im sobahan. Im sobahan ini satu ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Quraisy dengan mengatakan kenikmatan di waktu subuh, di waktu pagi gitu, bukan di waktu subuh. Jadi kalau ketemu itu kenikmatan di waktu subuh atau kenikmatan di waktu pagi. Ya Sayyida Quraisyin, wahai pembesar Quraisy, yaitu yang dimaksud adalah Sofwan bin Umayyah. Sofwan juga membalas im sobahan ya Aba Wahbin. Ya, kenikmatan di waktu pagi wahai Wahab, ijlis natahaddats sa'atan fa innama yuqatta'ul waqtu bil hadis. Ya. Duduklah bersamaku di sini, kita ngobrol-ngobrol sebentar lah, satu jam. Untuk kita mengingat ya kesedihan kan sekembalinya ke orang-orang Quraisy kembali ke Mekah, kan mereka masih dalam kondisi berkabung gitu ya, sedih. Ada yang jadi tawanan, ada yang bapaknya meninggal. 70 orang yang meninggal, banyak itu. Udah gitu terjadi ya nyiut nyali orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, termasuk ya itu kan kemenangan kaum muslimin itu menjadi sum'ah. Sum'ah itu istilahnya adalah menjadi kaum muslim memiliki wibawa di hadapan musuh-musuh Islam. Orang-orang Yahudi juga ciut nyalinya yang waktu itu tinggal di sekitar kota Madinah. Juga bahkan sampai ke luar Arab, negeri Arab, jazirah Arab, orang Persia, orang Romawi juga mendengar kemenangan kaum muslimin. Bahkan ketika kemenangan perang Badar itu orang kan orang Persia, orang Romawi itu heran, aneh katanya. Maksud mereka yang lengkap senjatanya yang bisa kalah dengan orang-orang yang baru kemarin gitu. Ya. Tapi ini menjadi sum'ah, artinya menjadi kewibawaan dan kaum muslimin ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Termasuk orang-orang Quraisy, ketika mereka mengalami kekalahan itu, mereka merasa ya mengalami kesedihan, berkabung dan seterusnya. Mereka juga berpikir, kenapa kok kita bisa kalah dan seterusnya. Kemudian Umar bin Wahab duduk bersama Sofwan bin Umayyah, pembesar Quraisy. Mereka mengingat kembali kejadian kemarin, kenapa kok kita kalah. Fajalasa Umar bi izai Sofani bi Ibnu Umayyah wa tafiqa rajulan yatadzakarani Badran. Dua-duanya ngobrol Badar, bapak saya juga mati, kata Sofwan. Yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian mengingat-ingat jumlah orang-orang Quraisy, 70 orang yang menjadi tawanan kaum muslimin di kota Madinah. Ya. Kemudian Sofwan mengatakan laisa wallahi fil aisy khairun ba'dahum, ya. Artinya kemudian Sofwan ketika mengingat-ingat itu memberikan semangat kepada Umar, wahai Umar, ketahuilah bahwa kehidupan setelah ini akan lebih baik. Jangan kita larut dengan kesedihan. Ya. Kemudian Umar mengatakan shadaqta wallahi tsumma sakata qalilan. Ya. Betul, kita tidak boleh larut dengan kesedihan ini. Ya. Tapi setelah dia mengatakan itu, kemudian dia terdiam lama. Apa terdiam karena apa? Ingat anaknya itu. Kira-kira anaknya lagi diapain gitu? Apalagi di sate, apalagi di gitu kan? khawatir. Wa rabbil ka'bati laula duyunun alayya laysa indi ma aqdhiha bihi. Kemudian dia mengatakan, demi Ka'bah. Ini kebiasaan orang Quraisy itu. Kebiasaan orang Quraisy itu kalau bersumpah di samping dia wallahi bersumpah kepada Allah, tapi juga mereka bersumpah kepada Ka'bah. Wa rabbil Ka'bah. Ya, atau dia kan juga menyebutkan wal Ka'bah. Ya. Tapi di sini juga beliau kemudian bersumpah dengan mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabb-nya Ka'bah. Ya, demi pemilik Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sumpah seperti ini dibenarkan wa rabbil Ka'bah, tapi yang tidak dibenarkan kalau ada orang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sudah dibahas dalam kitab tauhid pemasalahan akidah. Kan tidak boleh, bahkan seorang nabi pun tidak boleh demi Muhammad, itu tidak boleh juga. Yang boleh ada demi Allah Subhanahu wa taala kalau itu tujuannya adalah untuk bersumpah. Ya. Demi pemilik Ka'bah ini, yaitu demi Allah, kata dia, kalau saya tidak punya hutang, ya, wa iyalun akhsha alaihim dhiya min ba'di. Umar bin Wahab mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya ini tidak kepikiran hutang-hutang saya dan yang harus saya bayar, dan saya tidak kepikiran dengan keluarga saya karena anak saya sudah tertahan menjadi tawanan, lama dzaitu ila Muhammadin waqaltaltuhu, maka saya akan berangkat ke kota Madinah bertemu dengan Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan akan saya bunuh dia. Jadi alasannya ya karena saking mungkin sudah sakit hati, anaknya ditahan, kemudian tidak boleh terlalu dalam kesedihan, dia mengatakan kalau bukan karena hutang dan karena kekhawatiran keluargaku yang saya tinggalkan, saya akan berangkat bertemu dengan Muhammad dan saya akan bunuh, katanya sallallahu alaihi wasallam. Wa hasamtu amrahu wa kafaftu syarrahu, akan saya bungkam urusannya semua, ya, yaitu urusan Nabi Muhammad, ya, pokoknya akan di stop ya dakwahnya dan seterusnya. Tsumma adba'a yaqulu bi sautin khafitin, tapi kemudian beliau mengatakan, wa inna fi wujudi ibni Wahbin ladaihi ma yaj'alu dhahabi ila Yathrib amrun la yuthiru syubhati. Tapi sebetulnya saya juga khawatir saat ini dengan kondisi anakku, yang kata Umar bin Wahab ketika berbicara dengan Sufwan bin Umayyah. Karena mendengar perkataan itu, kemudian Sufwan mengatakan, walam yasha ayyafuta hadhil fursah faltafa ilaihi wa qala ya Umar ij'al dainaka kullahu alayya. Wahai Umar, jangan khawatir, semua hutangmu saya yang tanggung, saya yang akan bayar. Fana akdihi angka mahma balag, dan akan saya bayar semua hutangmu berapapun jumlahnya, kata Sufyan. Karena Sufyan ini pembesar Quraisy yang kaya raya. Wa amma iyaluka fa sa'udhammahum ila iyali matamadad bihi wa bihimul hayah, dan keluargamu menjadi tanggunganku juga, akan mereka akan tinggal bersamaku dan menjadi sepenuhnya menjadi tanggunganku, anak dan istri-istrimu yang sekarang masih ada. Wa inna fi mali minal qasrati ma yasauhum jami'an, karena hartaku yang banyak ini akan mencukupi mereka. Wa yakfuru lahumul aishar raghib, dan akan menanggung ya kebutuhan hidup mereka. Faqala Umar, idzan aktum hadithana hadza wa la tutli alaihi ahadan. Faqala Sufwan, lakadzalik. Oke, okay. Ya kata Umar, oke, okay, kalau begitu rencana kita ini kita rahasiakan dan yang tahu hanya aku dan kamu saja. Artinya apa? Sufwan ini akan menanggung keluarganya, akan menanggung hutang-hutangnya Umar, dan Umar ini sudah berniat akan berangkat ke Madinah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sufwan mengatakan lakadzalik, ya, begitulah kesepakatan kita. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian itu kemudian Sufwan mempersiapkan diri, kemudian dia berangkat ke kota Madinah. Di kota Madinah, apakah beliau bisa membunuh Rasulullah? Ataukah sebaliknya? Sepertinya sudah azan, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kelambinya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.